ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pada kajian yang lalu telah kita selesaikan hadis yang ke-35 melalui bab yang ke-19 yang diletakkan judul oleh penulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala, bab birrul walidain ba'da mautihima, berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua setelah sepeninggal keduanya. Pada hadis itu beliau bawakan riwayat dari jalan Abu Usaid. Abu Usaid menceritakan tentang suatu kejadian di mana ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah masih tersisa perbuatan baik yang bisa kulakukan kepada kedua orang tuaku setelah sepeninggal keduanya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, na'am, arba'u khisalin. Kata beliau, khisalu arba, ada 4 perkara yang kau bisa lakukan. Yang pertama adalah addu'a lahuma wal istighfar lahuma, mendoakan kebaikan untuk keduanya dan memintakan ampun untuk keduanya. Nah, ini perkara yang pertama. Kemudian kata beliau, wal wa inqadu ahdihima, bentuk birrul walidain setelah sepeninggal keduanya adalah menyelesaikan janji-janji keduanya ketika selama hidupnya janji tersebut belum terlaksana, maka anak melanjutkan atau menyelesaikan janji keduanya. Yang ketiga, ikram wa ikram sadiqihima. Nah, berusaha untuk memuliakan teman baik kedua orang tua. Dijalin dengan sebaiknya. Nah, bukan putus begitu saja, maka anak berusaha untuk melanjutkan atau meneruskan hubungan baik orang tua dengan temannya yang baik, maka itu adalah bentuk birrul walidain. Wasilatul rahim allati la rahimalak illa min qibalihima. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berusaha untuk menjalin hubungan silaturrahim artinya yang di sana ada hubungan karib kerabat, keluarga, maka terus dilanjutkan untuk bentuk amalan yang baik, yang mana tidaklah akan berlangsung hubungan silaturrahim bagimu illa min qibalihima, kecuali melalui jalur keduanya. Nah, hadis yang disebutkan ini dengan makna yang baik. Nah, akan tetapi dari sisi riwayat disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala padanya kelemahan. Nah, beliau sebutkan kedudukan hadis ini adalah dhaif, lemah. Di mana beliau memiliki suatu karya kumpulan-kumpulan hadis-hadis dhaif, tepatnya pada urutan ke-597 beliau mencantumkan juga hadis ini dan beliau kategorikan sebagai hadis yang lemah. Akan tetapi dari sisi makna tentunya adalah benar. Dari sekian riwayat-riwayat yang kita ketahui, digabungkan satu dengan yang lainnya, maka dari sisi makna adalah benar. Demikian untuk menegaskan pada apa yang disampaikan pada kajian yang lalu. Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala hadith yang ke-36, masih dengan bab yang sama, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah sepeninggal keduanya. Lebih lanjut, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan riwayat haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abu Bakar an Asim an Nabi Saleh. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus, demikian jalur periwayatannya. Siapa Ahmad ibn Yunus? Beliau nama lengkapnya Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus dan beliau digelari Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam merupakan gelar. Nah, yang masyhur pada kita adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan yang lainnya. Maka termasuk di sini Ahmad ibn Yunus, beliau memiliki gelar tersebut, Syekhul Islam. Status beliau adalah seorang alim yang fiqah, yang kokoh periwayatannya, mutqin, kuat dari sisi hafalannya, dan beliau sahibus sunnah wa jamaah. Adalah seseorang sosok yang kuat berpegang teguh dengan sunnah, berjalan di atas prinsip al-haq. Nah, dan beliau termasuk di antara orang-orang saleh penduduk Kufah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 137 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 227, 90 tahun umur beliau. Rahimahullah ta'ala Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus. Akan tetapi di situ disingkat dengan Ahmad ibnu Yunus. Maka lengkapnya Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus. Nah, setidaknya kita sudah mengenal selangkah demi selangkah para perawi-perawi hadis. Karena itu maka kita perlu mengetahui masing-masingnya untuk menumbuhkan kecintaan dan semakin kenal dengan masing-masingnya. Setidaknya ada yang teringat pada kita ketika disebut namanya. Dan mereka memiliki jasa yang besar menukil, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dengan periwayatan yang ada. Kemudian kata Ahmad ibn Yunus, haddatsana Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abu Bakar ibnu Ayyash. Abu Bakar ibnu Ayyash. Nah, tentang namanya diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang banyak. Nah, Abu Bakar ibnu Ayyash itu maulanya Wasil bin Hayyan Al-Ahdab Al-Asadi. Status beliau di hadapan para ulama hadis adalah saduq, saleh. Jujur riwayatnya, dan beliau seorang yang saleh. Beliau ahli Al-Qur'an, nam ahlul Qur'an, bahkan disebutkan dalam riwayat mengkhatamkan Al-Qur'an setiap harinya satu kali. 6. Selama 30 tahun. Abu Bakar ibn Ayyash, Mawla Wasil ibn Hayyan, yakhtimul Qur'an kulla yaumin marrah, menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dan itu tidak asing di kalangan para ulama salaf, di kalangan para muhadditin. 6. Baca Al-Quran bukan hanya semangat ketika Ramadan, tetapi pada setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Dan termasuk di sini beliau rahimahullahu ta'ala. Di antara pujian para ulama adalah Al-Ahmasi. Kata Imam Al-Ahmasi rahimahullahu, ma ra'aitu ahadan ahsanu salatin minhu. Belum pernah aku lihat orang yang paling bagus salatnya dibandingkan beliau. Ahsan, sebagus-bagus salat adalah artinya salat yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ini pujian dari beliau Al-Ahmasi. Nah, Abu Bakar ibn Ayyash meriwayatkan dari Asim. Asim ibnu Bahdalah. Asim ini ibnu Bahdalah. Naam. Ibnu Abin Nujud. Ibnu Abin Nujud. Ada yang menyatakan bahwa Bahdalah itu ibunya. Ada yang menyatakan Bahdalah itu ayahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Komentar dari para ulama. Naam. Di antaranya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, riwayatnya laisa bihi ba'sun. Riwayatnya tidak mengapa. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Akan tetapi di akhir umurnya agak terganggu sedikit hafalannya. Mungkin ada sedikit kelupaan, keguncangan pada akhir umurnya. Nah, mungkin suatu kewajaran sebagai manusia dengan terenggutnya usia, hafalan mulai terganggu dan sebagainya. Sehingga seperti demikian disebutkan oleh para ulama, apa adanya. Nah, akan tetapi Al-Bazzar, Al-Imam Al-Bazzar menyatakan lam yakun bil hafid. Beliau walaupun tidak termasuk tergolong kategori imam yang hafir, wala na'lam ahadan taraka hadithahu, tapi kami belum tahu seorang pun meninggalkan riwayatnya. Asim ibnu Bahdalah. Yang kemudian Asim meriwayatkan dari Abu Saleh. Nama Abu Saleh sudah kita lalui, sudah kita ketahui. Nah, perlu kita ingat-ingat kembali ketika kita membahas hadis yang ke-10. Nah, di situ disebutkan salah satu perawi adalah Abu Saleh. Siapa Abu Saleh? Namanya Dzakwan. Dzakwan. Nah, beliau seorang yang thiqah. Nah, dan termasuk di antara mereka para ulama yang riwayatnya kuat. Nah, beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Abu Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah. Lengkaplah sudah riwayatnya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ahmad ibn Yunus. Ahmad ibn Yunus meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar ibn Ayyash meriwayatkan dari Asim ibn Bahdalah. Dan beliau meriwayatkan dari Abu Saleh. Abu Saleh meriwayatkan dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatahu. Turfa' akan diangkat lil mayyit, bagi si mayyit, bagi orang yang telah meninggal dunia. Nah, ba'da mautihi, setelah sepeninggalnya. Darajatahu. Nah, diangkat derajatnya. Artinya bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa diangkat derajatnya di sisi Allah atau oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, tentunya karena suatu sebab. Nah, Abu Hurairah menyatakan bahwa si mayyit bisa diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul, maka kemudian dia bertanya si mayyit tadi, ay rabbi ayu syai'in hadhi, wahai Rabbku, dengan sebab apa aku diangkat derajatnya. Si mayyit bertanya kepada Allah Jalla wa'ala, nam, kenapa kemudian aku bisa diangkat derajatnya? Fayuqal, maka ada yang menyampaikan kepadanya, waladuka, sebab engkau diangkat derajatnya adalah karena anakmu. Istaghfarolak, karena anakmu memintakan ampun bagimu. Nah, melalui hadis ini menunjukkan tiga faedah yang bisa kita petik. Nah, yang pertama adalah keutamaan istighfar. Fadilah al-istighfar. Bagaimana kedudukan istighfar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga bermanfaat sekali bagi orang yang dimintakan ampun. Apalagi itu kedudukannya orang tua dengan anaknya. Sepeninggal keduanya, ketika tentunya wafat keduanya dalam keadaan muslim, maka berhak anak untuk memintakan ampun. Termasuk hadis yang sebelumnya adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya. Mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Naam, Allahumma ghufir lahuma warhamhuma. Ya Allah, ampunkan, rahmati keduanya. Terus, ketika setiap kali sang anak memintakan ampun kepada Allah Jalla wa'ala terhadap orang tuanya, maka diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian besarnya keutamaan istighfar. Yang kedua, bahwa istighfar adalah salah satu sebab derajat seseorang diangkat. Nah, terkait dengan permasalahan yang pertama tadi, maka yang kedua, bahwa istighfar sebagai salah satu sebab derajat seseorang bisa terangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka untuk menjadikan anak yang demikian, tentunya upaya selain adalah kehendak Allah Jalla wa'ala, kemudian juga usaha, upaya orang tua selama hidupnya. Mendidiknya, membimbingnya ke arah yang baik, kemudian menjadi anak yang saleh, sehingga sepeninggal keduanya yang telah mendidik sang anak tadi, anak tidak lupa dengan jasa yang telah dilakukan oleh keduanya. Salah satu bentuknya adalah mendoakan, memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah doa anak yang saleh untuk orang tuanya adalah doa yang mustajab. Maka bagi seorang anak yang telah ditinggal, wafat oleh keduanya atau salah satunya, teruslah untuk melakukan kebaikan. Dalam bentuk doa, dalam bentuk istighfar. Nah, terus akan mengalir dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna hadis yang mulia tersebut. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Musa. Haddatsana Musa qala haddatsana Sallam bin Abi Muti' an Ghalib قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة telah menceritakan kepada kami Musa, beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Sallam bin Abi Muti' yang riwayatnya dari Ghalib. Ghalib menyatakan bahwa Muhammad ibn Sirin menyampaikan ketika kami berada di sisi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lailatan, suatu malam. Faqala, maka Abu Hurairah berdoa kepada Allah. Allahumma ghfir li Abi Hurairah wa li ummi. Perhatikan bagaimana perhatiannya Abu Hurairah terhadap kedua orang tuanya. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku. 6. Abu Hurairah. Wali ummi. Dan juga ampunkan ibuku. 6. Ya Allah, ampunkan aku Abu Hurairah dan juga ibuku. Waliman istaghfar lahuma, dan juga ampunkan bagi orang yang memintakan ampun untuk keduanya. Mendengar doa tersebut, maka seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin yang ada di saat itu mengetahui Abu Hurairah berdoa untuk orang tuanya, panahnu nastaghfir lahuma, maka kami pun ikut memintakan ampun untuk keduanya, untuk kedua orang yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi. Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, sehingga kami masuk dalam doanya Abu Hurairah. Melalui riwayat ini, apa yang bisa kita petik manfaat, menunjukkan bahwa bagaimana para sahabat, sebagai contoh di sini Abu Hurairah, dan juga apa yang dilakukan oleh tabi'in, yakni Muhammad ibn Sirin tersebut, sangat perhatian doa memintakan ampun untuk diri mereka dan juga untuk kedua orang tua mereka. Abu Hurairah memintakan ampun untuk dirinya dan juga untuk ibunya karena ibunya telah masuk Islam. Sebagaimana dua riwayat yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, bagaimana Abu Hurairah menginginkan dengan sungguh-sungguh agar ibunya yang tadinya beragama Nasara bisa mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Terus menerus tanpa henti-hentinya untuk mendakwahi, mengajak ibunya masuk Islam. Nah, dengan tutur kata yang baik, dengan upaya terus menerus tanpa hentinya berusaha untuk mengajak ibunya masuk Islam. dan sampai upaya terakhir minta didoakan kebaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya beliau mustajab, dikabulkan oleh Allah, maka akhirnya ibunya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Sehingga ketika sepeninggal keduanya berhak untuk mendapatkan doa kebaikan dan juga dimintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwayat ini. Ya Allah, ampunkan Abu Hurairah dan juga ibuku. Dan juga siapa yang memintakan ampun untuk keduanya. Nah, mendengar seperti itu, seorang tabi'in Muhammad ibn Sirin itu menyambut baik. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat yang sangat mulia ini, Abu Hurairah. Ya Allah, kami memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Untuk keduanya, untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya. Maka dengan itu masukkan kami bisa termasuk dari doanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Rasul, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dua riwayat yang sudah kita dengarkan bersama sangatlah jelas menjadi alasan mengapa penulis, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, memasukkan pada bab berbakti kepada kedua orang tua setelah sepeninggal keduanya. Nah, riwayat yang sebelumnya menunjukkan bahwa akan diangkat derajat si mayit dengan sebab istighfar. Nah, upaya anak untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk birrul walidain setelah sepeninggalnya. Riwayat yang baru saja yang kita ketahui bahwa doanya Abu Hurairah untuk dirinya dan juga untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Maka sangatlah relevan dan sangatlah jelas menjadi alasan mengapa dua hadis tersebut diletakkan pada bab birrul walidain ba'da mautihima. Selanjutnya, perawi yang disebutkan di sini adalah Musa. Nah, nama Musa juga sudah kita lalui. Tepatnya pada hadis yang ke-26, maka sekaligus kita lihat kembali, Musa adalah Ibnu Ismail At-Tabuzaki. Musa Ibnu Ismail At-Tabuzaki Al-Hafidh. Gelar beliau Al-Hafidh. Musa Ibnu Ismail At-Tabuzaki kedudukannya adalah thiqah, ma'mun. Ma'mun artinya aman riwayatnya. Nah, Musa meriwayatkan dari Salam Ibnu Abi Muti'. Salam Ibnu Abi Muti', seorang yang thiqah juga, sahibu sunnah, seorang sosok yang kuat berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang cerdas di kalangan penduduk Basrah. Aqal ahli Basrah, orang yang paling berakal. Naam, di kalangan penduduk Basrah Irak. Bahkan min khutabaihim. Naam, termasuk khatibnya penduduk Basrah. Khatibnya penduduk Basrah adalah beliau. Kana kathirul hajj, beliau banyak sekali menunaikan ibadah haji. Naam. Mata fi tariqi Makkah, beliau wafat pada perjalanannya ke Makkah. Naam. Itulah Salam bin Abi Muti' meriwayatkan dari Ghalib. Meriwayatkan dari Ghalib. Ghalib ibnu Khattaf Al-Qattan. Ghalib ibnu Khattaf Al-Qattan Abu Sulaiman. Yang status beliau adalah thiqah. Ghalib ibnu Khattaf Ibnu Al-Qattan meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sirin. Siapa tadi Muhammad Ibnu Sirin? Seorang tabi'in. Nah, karena apa? Karena bertemu dengan zamannya sahabat. Tidak bertemu dengan Rasul, tidak sezaman dengan beliau, tetapi sezaman dengan sahabat, maka dia adalah tergolong tabi'in. Maka kita tidak boleh asing dengan beliau, sosok Muhammad ibn Sirin. Nah, salah satu para ulama ahli sunnah, para ulama salaf. Bagaimana biografi beliau secara singkat? Muhammad ibn Sirin dilahirkan 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Utsman ibn Affan. Nah, 2 tahun tersisa dari pemerintahan sahabat Khulafaur Rasyidin yang ke-3 Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ayahnya adalah abdan, seorang hamba budak sahaya miliknya sahabat Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, sahabatnya Rasul, melayani Rasul SAW tidak kurang 10 tahun lamanya. Maka ayahnya Muhammad ibn Sirin, siapa ayahnya? Sirin. Ya, Sirin, ayahnya Muhammad adalah abdan li Anas ibn Malik. Fakatibuhu. Dan beliau termasuk yang mencatat riwayat dari Anas ibn Malik. Dari sumber yang bersih. Karena Anas meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas mendapatkan cucuran, ya, gerojokan ilmu yang demikian banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayahnya menimba ilmu, mencatat dari Anas 20 alfan, 20 ribu riwayat. Nah, itu ayahnya. Ibunya namanya Sofiyah. Ibunya Muhammad ibn Sirin, Sofiyah. Juga maulahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maulahnya sahabat yang termulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nah, beliau seorang imam di zamannya yang memiliki banyak ilmu. Nah, sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Hisham ibnu Hassan menyatakan, huwa asdaqu min man adraktuhu minal bashar. Dialah manusia yang paling jujur, ya, yang aku dapati, kata beliau. Rahimahullah ta'ala. Artinya pujian seperti ini adalah menunjukkan betapa kuatnya, betapa amannya riwayat dari beliau, Muhammad ibn Sirin. Yang beliau wafat setelah Imam Al-Hasan Al-Basri. Kita tidak asing juga dengan nama Imam Al-Hasan Al-Basri. Setelah itu tidak lama wafat Muhammad ibn Sirin, 100 hari setelah wafatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Bedanya tidak lama, sekitar 3 bulan lebih. Maka datang giliran berikutnya wafat seorang alim di kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin pada bulan Syawal pada tahun 110 Hijriah pada usia 77 tahun rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Sirin meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita telah tahu siapa beliau. Dengan demikian, kita sudah selesaikan 2 hadis dengan maknanya dan nama-nama masing perawinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita diberikan kekuatan beramal sesuai dengan apa yang telah kita ketahui dan dijadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.